نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perkara-perkara yang hina. Perkara-perkara yang akan menjatuhkan martabat kita baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Dan juga melarang dari seluruh perkara-perkara yang akan mengurangi ataukah bahkan merusak tauhid kita. Di antara perkara tersebut adalah menggambar makhluk yang bernyawa. Karena seorang yang melakukan perbuatan ini, menggambar makhluk yang bernyawa, ini sama dengan menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ciptaannya. Sehingga ini perkara yang juga akan merusak tauhidnya seseorang. Selain di sana banyak sekali, yakni dalil-dalil yang mengancam akan permasalahan ini. Sebagaimana akan kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini tentang Babu Maja'a fil musawwirin, bab tentang dalil-dalil yang datang, ancaman-ancaman yang datang tentang al-musawwirin, yakni orang-orang yang menyerupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dengan buatan dirinya, ataukah orang-orang yang menggambar, dalam hal inilah menggambar makhluk yang bernyawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu habatan aw liyakhluqu sha'iratan akhrajahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi yakni firman Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasul. Sebagian ulama membedakan hadis qudsi, ada yang menyatakan hadis qudsi ini redaksinya dari Rasul, maknanya dari Allah. Sebagian menyatakan sama, redaksinya juga dari Allah. Cuma di sana ada sedikit perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Di antaranya adalah hadis qudsi ini ada kemungkinan di sana yang sahih, ada kemungkinan yang juga dhaif ataukah bahkan maudhu'. Tapi kalau Al-Quran pasti benar. Dan tidak ada yang statusnya itu maudhu ataukah statusnya itu dhaif. Semuanya itu benar pasti. Ini keyakinan kita, akidah kita. Ini dari satu sisi ini. Dari sisi yang lain, hadis qudsi dengan Al-Quran itu berbeda. Yakni di dalam pahala membacanya. Kalau Al-Quran jelas pahalanya itu per huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan bahkan bisa sampai dilipat gandakan 10 kebaikan yang serupa. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan keutamaan sebagaimana keutamaan Al-Quran. Sehingga berbeda dari sisi ini. Dari sisi pahala berbeda. Demikian pula dari sisi penggunaan juga berbeda. Kalau hadis qudsi itu tidak boleh dibaca dalam sholat. Tapi kalau Al-Quran bahkan harus dibaca dalam sholat. Fatihah, Al-Quran ya. Surat-surat lain juga Al-Quran. Ini bahkan harus apakah bahkan boleh dibaca dalam sholat. Tapi kalau hadis qudsi, tidak. Tidak boleh kemudian seseorang itu mengganti surat dengan hadis ini. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُكَ خَلْقِ. Setelah Fatihah selesai, kemudian langsung baca ini. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُكَ خَلْقِ. Tidak bisa, tidak boleh. Ya. Bahkan akan bisa sampai membatalkan sholatnya karena dia membaca sesuatu yang tidak pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang harusnya membaca Al-Quran, tapi dia baca selain Al-Quran. Ini empat sisi perbedaan dari hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang pertama tadi sisi redaksinya, yang kedua dari sisi apa namanya statusnya, sah ataukah tidak sahnya. Terkadang hadis qudsi ada, tinggal melihat siapa perawinya, tinggal diteliti siapa perawinya. Kalau perawinya di sana ada orang yang dituduh pernah melakukan kedustaan, maka hadisnya dhaif. Kecuali kalau di sana ada syawahid, penguat yang menguatkan hadis tersebut. Sehingga ada kalanya hadis qudsi itu juga maudhu ataukah bahkan dhaif ataukah bahkan maudhu. Ada empat sisi perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an, yang di sana tentunya masih banyak lagi. Di sini hadis qudsi, hadisnya sahih insyaallah, riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Dan siapa orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang dhahaba yakhluqu ka khalqi? Seorang yang melakukan penciptaan sebagaimana ciptaanku. Dhahaba kalau diartikan secara lafziah akan pergi. Maksudnya melakukannya. Terkadang ada fiil-fiil yang secara lafaz diartikan dengan sesuatu tapi ternyata diterapkan itu tidak. Sebagaimana contoh doroba. Doroba kan memukul. Tapi Allah menyatakan daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit. Maksudnya apa? Allah membuat, bukan memukul, tapi membuat perumpamaan. Di sini juga dhahaba pergi. Maksudnya di sini adalah melakukan. Ya. Waman awlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Dan siapakah yang lebih zalim? Ini istifham ingkari. Pengingkaran bentuknya. Maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan penciptaan sebagaimana penciptaanku. Fal yakhluqu dharratan, maka di sini Allah menantang. Silahkan kalau dia bisa ciptakan dzarrah, semut kecil. Auliyah luku habbat, ataukah kalau bisa silahkan dia ciptakan biji. Auliyah luku syairatan, ataukah kalau bisa silahkan dia ciptakan syairah, gandum, biji gandum. Ini akhrajahu, keluarkan Bukhari dan Muslim. Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 5953 dan Muslim juga dalam sahihnya 2111. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Lamma kana at-taswiru wasilat asy-syirki al-mudad lit-tauhid nasaba ay yaqid al-mu'allif hadzal bab li bayan tahrimihi wa ma warada fihi min al-wa'id asy-syadid. Ketika menggambar, maksudnya menggambar makhluk yang bernyawa ini, adalah merupakan wasilah, merupakan perantara yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, maka nasaba sangat sesuai, sangat pantas kalau muallif itu membuat bab ini dalam kitab tauhidnya. Apa tujuannya? Libayani tahrimihi, untuk menjelaskan haramnya menggambar makhluk yang bernyawa. Wa ma warada fihi minal wa'id syadid, dan juga ancaman-ancaman keras yang datang dalam permasalahan ini. Ya, di sini ma tafsirkan dengan min. Wa ma minal wa'id, maksudnya ancaman-ancaman yang keras, warada fihi, yang ada padanya, yang ada pada permasalahan ini menggambar makhluk yang bernyawa. Ma jaa fil musawwirin ay minal wa'id syadid, ancaman-ancaman yang keras berkaitan dengan al-musawwirin, berkaitan dengan orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Wa man adlamu aila ahada adlamu minhu, maksudnya tiada seorang pun yang lebih zalim daripada dia. Di sini istifham adalah istifham ingkari. Yakhluqu ka khalqi ay li'anna al-musawwira yudahi al-khalq Allah, yang menciptakan sebagaimana ciptaanku, maksudnya adalah al-musawwir, penggambar ini telah yudai khalqallah, telah menyerupai ciptaannya Allah, ya, telah menandingi, menyerupai ciptaannya Allah. Fal yakhluqu, di sini amru ta'jizin wa tahaddin wa tahdidin, di sini kan fil amr ya, bukan fil amr tapi fi'il mudhari' yang bergandengan dengan lamul amr, ya. Fal yakhluqu, di sini lamul amr masuk dalam fi'il mudhari. Fal yakhluqu, di sini maksudnya amru ta'jizin wa tahiddin wa tahdid. Ini perintah tapi sifatnya itu ta'jiz. Ini perintah tapi untuk menyatakan lemahnya orang yang diperintah. Dan juga merupakan tahaddin wa tahdid, merupakan tantangan dan juga ancaman. Ya. Bukan kemudian memerintahkan yang sifatnya itu harus dilaksanakan, tidak, tapi maksudnya yang dipindah tersebut itu benar-benar tidak akan mampu. Ya, sehingga di sini amru ta'jiz, perintah yang sifatnya itu ta'jiz, menunjukkan ketidakmampuan orang tersebut, dan tahaddin, tantangan serta tahdid, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan perkara yang sedang kita bahas di sini, menggambar makhluk yang bernyawa. فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً ذَرَّةً يَا النَّمْلَةُ الصَّغِيرَةُ, semut yang kecil. Profesor sepintar apapun tidak akan bisa menciptakan seekor semut. Meskipun dia bisa membuat pesawat, tapi tidak bisa menciptakan semut. Ya. Karena ini ciptaannya Allah. أَلْيَخْلُقُ, ini ta'jizun akhar. Ini juga perintah yang sifatnya itu melemahkan yang lain. Habbatan ay habbat himtatin fiha qa'amu wa madatu nabatin wa ina wa intajin. Habbah maksudnya habbatu himtah, ini biji gandum yang padanya itu ada makanan, ada bahan-bahan yang bisa tumbuh dan berkembang. Mungkin kalau membuat seperti bentuknya saja bisa, tapi kalau fungsinya sebagaimana aslinya tidak bisa. Zaman sekarang kan banyak orang yang macam-macam. Telur saja sekarang dibuat. Telur ya di Cina kan dibuat. Bukan dari hasil apa? Petasan, tapi bukan dari hasil keluar dari ayam, tapi dibuat. Ada pabrik telur. Mungkin bentuknya bisa persis, tapi dari sisi fungsinya enggak akan bisa. Hanya Allah yang mampu. Ini benda yang seperti ini saja. Semut yang kecil saja, meskipun profesor bisa membuat pesawat, tapi semut gak bisa, gak akan bisa. Semut yang seperti itu persis, yang fungsinya juga sama persis, indranya juga sama persis seperti itu, ketika mencium apa namanya manis, langsung dia datang, gak akan bisa. Sepandai apapun, se-IQ-nya tinggi seberapapun, ya, tidak akan bisa. Auliyah luku di ta'jizun akhar, ini juga pernyataan yang menunjukkan lemahan, kelemahan yang lain kepada orang yang Allah tantang di sini. Sya'iratan naw'un akhar minal hubub, ini jenis yang lain dari biji-bijian. Tidak akan ada yang mampu menciptakan hal ini, meskipun kecil, meskipun kelihatannya remeh, tapi enggak akan bisa. Ini sedikit contoh dari Allah Subhanahu wa taala tentang lemahnya manusia. Meskipun dia bisa menggambar sebagaimana makhluk yang bernyawa persis dengan yang digambar, tapi dia tidak akan mampu untuk menciptakan ciptaan Allah yang lain. Meskipun itu sekecil semut saja, ataukah bahkan biji saja, tidak akan mampu. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis, ma'na al-wabal dari hadis ini, yarwi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla annahu yaqul la ahada ashaddu dhulman mimman yusawwiru as-suwara ala shakli khalqillah li'anna bidhalika yuhawilu mushabahata Allah fi fi'lihi thumma yatahaddahu Allah azza wa jalla wa yubayyinu ajzahu an ay yakhluqa asghara shay'in min makhluqatihi wa huwa adbarah bal huwa ajizun an ay yakhluqa ma huwa adna min dhalik wa huwa al-jamad as-saghir wa ma dhalika la qudrata lahum ala dhalika kullih li'anna Allah huwa al-mutafarridu bil khalqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, la ahada ashaddu dhulman, tidak ada seorang pun yang lebih zalim, tiada seorang pun yang lebih berat kezalimannya, ashaddu dhulman, lebih dahsyat kezalimannya, mimman yusawwiru suwara ala syakli khalqillah, daripada orang-orang yang menggambar gambar-gambar yang seperti bentuk ciptaannya Allah, maksudnya makhluk yang bernyawa. Lianna bidzalika yuhawilu musyabahat Allah fi fi'lih, karena dengan perbuatannya itu dia telah berusaha untuk menandingi Allah dalam perbuatannya, dalam fi'lnya Allah, dalam perbuatannya Allah. Thumma yatahaddahu Allah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla menantang. Allah azza wa jalla membuat tantangan. Wa yubayyinu 'ajzahu 'an ay yakhluqa asghara shay'in min makhluqatihi wa huwa adh-dharrah. Dan Allah juga menjelaskan akan lemahnya untuk menciptakan sesuatu yang paling kecil sekalipun dari makhluk Allah, yakni semut yang kecil. Allah jelaskan akan lemahnya manusia. Bal huwa 'ajizun 'an ay yakhluqa ma huwa adna min dhalik. Bahkan dia itu lemah untuk menciptakan apa yang lebih rendah daripada itu, wa huwa al-jamadus saghir, yakni benda mati yang kecil, tidak akan bisa. Wa ma'a dhalika la qudrata lahum ala dhalika kullih, bersamaan dengan itu tidak ada kemampuan untuk mereka atas semuanya itu. Li'anna Allah huwal mutafarridu bil khalqi, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bersendirian, zat yang maha esa di dalam penciptaan. Ini makna global dari hadis tersebut, hadis qudsi yang telah kita sampaikan tadi. Munasabatu dzikri hadzal hadis fil bab, kesesuaian hadis, penyebutan hadis ini di dalam bab, annahu yadullu ala tahrimit taswir wa annahu min adlamiz zulmi, bahwasanya hadis ini menunjukkan haramnya menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, bahwasanya perbuatan itu termasuk dari kezaliman yang paling zalim, adlamiz zulmi, min adlamiz zulmi, termasuk kezaliman yang paling zalim. Kita lanjutkan di mana istafadu min al-hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama, tahrimut taswir, haramnya gambar. Maksudnya tadi adalah gambar makhluk yang bernyawa. Wa bi ayyi wasilatin wajada, dan dengan wasilah apapun dilakukan. Wa annal musawwira min adlamiz zalimin, dan bahwasanya orang-orang yang menggambar tersebut termasuk di antara orang zalim yang paling zalim. Ini yang pertama, jelas? Tsanian yang kedua, wasfullahi annahu yatakallam. Dalam hadis tersebut juga terdapat pensifatan Allah bahwasanya Allah itu berbicara. Allah azza wa jalla mengatakan, ya, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Ini kan jelas dalam hadis ini ditetapkan akan sifat Allah, Allah itu yatakallam, berbicara. Ini sifat yang harus kita yakini. Ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Nanti mudah-mudahan kalau memang ada kesempatan selesai kitab ini, kita bisa membahas tentang masalah tauhid asma wa sifat lebih dalam lagi dalam kitab Aqidatul Wasithiyah ataukah kitab Aqidatul Tahawiyah. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, thalithan anna taswira mudahatun li khalqillah, bahwasanya gambar-gambar itu menandingi ciptaannya Allah. Wa muhawalatun li musyarakatihi fil khalqi, dan usaha untuk menyekutukan Allah dalam ciptaannya. Kemudian yang keempat, anna al-qudrata 'ala al-khalqi min khasa'isillahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kemampuan untuk menciptakan ini termasuk di antara kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tiada seorang makhluk pun yang mampu untuk bisa menandingi Allah dalam hal ciptaannya. Ini empat faedah dari hadis tersebut. Hadis yang kedua, wa lahumaa 'an 'Aisyah radhiyallahu ta'ala 'anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. Dan milik keduanya masih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. Manusia yang paling keras azabnya di yaumul qiyamah, manusia yang paling keras siksaannya di yaumul qiyamah kelak adalah orang-orang yang alladzina yudahi'una bi khalqillah, orang-orang yang menandingi, menyerupai dengan ciptaannya Allah. Walahuma ya. Ayat al-Bukhari wa Muslim, dan milik keduanya, maksudnya milik Bukhari dan Muslim, maksudnya hadis milik imam dua ini, Bukhari dan Muslim. Yudahiuna bi khalqillah ay yushabihuna bima yasna'unahu ma yasna'uhu Allah. Yani menyerupai dengan apa yang dia buat dengan apa yang Allah buat. Dalam hal ini adalah makhluk-makhluk yang bernyawa. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, mana gambar dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam khabaran ma'nahu an-nahyi waz-zajr. أن المصورين أشد الناس عذابا في الدار الآخرة لأنهم أقدموا على جريمة شنعاء وهي صناعتهم ما يشابه لخلق الله في صناعة الصور. Mana gambar hadis ini? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dengan kabar yang maknanya adalah larangan dan herdikan, larangan dan celaan. Ini khabar, cuman maknanya adalah larangan dan juga celaan, hardikan, zajar. Meskipun secara lafaz tidak disebutkan larangannya. Ini khabar, cuman khabar ini tentunya bimakna an-nahi, bimakna larangan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras. Manusia yang paling keras siksaannya di yaumul kiamah adalah orang-orang yang menyerupai ciptaannya Allah. Maka sini jelas khabar yang maknanya adalah larangan dan juga celaan, hardikan. Jadi annal musawwirina ashaddun nasi 'adaban fid daril akhirah, bahwasanya tukang-tukang gambar, gambar makhluk yang bernyawa adalah orang yang paling keras azabnya di negeri akhirat. Orang yang paling keras siksaannya di negeri akhirat. Kenapa demikian? Li'annahum aqdamu 'ala jari'imatin syan'a. Karena mereka itu sudah melakukan perbuatan jahat yang jelek, jarimah, kejahatan yang jelek, yang keji. Apa itu? Wahiya sana'atuhum ma yushabihu li khalqillah fi sana'atis suwar. Yani perbuatannya mereka menyerupai ciptaannya Allah dalam buatan-buatan gambarnya mereka. Ya. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadith lil bab, kesesuaian hadith ini dengan bab, annahu yadullu ala shiddati uqubatil musawwirin mimma yufidu anna at-taswira jarimatun kubra, bahwasanya hadith ini menunjukkan kerasnya siksaan para penggambar, kerasnya hukuman siksaan para penggambar. Mimma yufidu anna at-taswira jarimatun kubra, dari hadith ini maka bisa diambil faedah dari apa yang bisa diambil faedah, bahwasanya at-taswir, menggambar, maksudnya menggambar makhluk yang bernyawa adalah merupakan jarimatun kubra, merupakan perbuatan dosa yang besar. Merupakan jarimatun kubra, merupakan perbuatan jahat, dosa yang besar. Karena larangannya jelas. Jadi dosa besar itu kan suatu perbuatan yang di sana ada larangan ataukah ada ancaman. Ya. Dunia maupun akhirat ini sudah sebesar. Sebagaimana Imam Al-Ghazali jelaskan dalam kitabnya Al-Kabair. Ma yastafad min al-hadits, faedah yang diambil dari hadits ini, yang pertama, tahrimu taswir bi jami'i ashkalihi wa bi ayyi wasilatin wajada wa annahu mudahatun li khalqillah. Haramnya gambar. Gambar-gambar makhluk yang bernyawa dengan seluruh keadaannya, dengan wasilah apapun bisa mendapatkan hal itu. Dan bahwasanya perbuatan itu adalah mudahatun li khalqillah, menandingi, menyerupai ciptaannya Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annal azaba yaumal qiyamati yatafawatu bihasbil jaraim. Bahwasanya azab di yaumul qiyamah tersebut itu yatafawat, bertingkat-tingkat, berbeda-beda, bihasbil jaraim, sesuai dengan perbuatan jahatnya, sesuai dengan perbuatan dosanya. Dan yang ketiga, annat taswira min a'zami dzunub wa annahu min al-kaba'ir. Bahwasanya menggambar, maksudnya menggambar makhluk yang bernyawa itu adalah termasuk di antara a'zami dzunub, termasuk di antara dosa besar yang paling a'zam, yang paling besar, dan bahwasanya itu adalah termasuk dari kaba'ir. Termasuk di antara dosa-dosa besar. Ini selesai hadis yang kedua. Ini juga sangat jelas hadis yang mengancam tentang para penggambar, maksudnya penggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Walahu ma'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar. Ini lebih jelas lagi. Kullu musawwirin finnar. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. Dan milik keduanya juga masih Bukhari dan Muslim, ya. Ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin fi an-nar. Setiap penggambar itu tempatnya di neraka. Naudzubillah. Setiap penggambar makhluk yang bernyawa tempatnya di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Akan dijadikan untuknya setiap gambarnya itu yang telah dia gambar, diberikan kepadanya itu nafsun, yuj'alu nafsun. Jadi nafsun sebagai fa'il dari yuj'alu, sebagai apa? Naibul fa'il dari yuj'alu. Akan dijadikan jiwa, maksudnya akan diberikan nyawa setiap gambar yang dia gambar. Kemudian yu'adzabu biha fi jahannam. Di jahannam, gambar-gambar tadi itu setelah dihidupkan oleh Allah, ya, orang tersebut akan diazab dengan gambar-gambar tadi. Mungkin dulu pernah gambar macan, gambar ular, dihidupkan gambarnya tadi, kemudian diperintahkan untuk menyiksa orang yang menggambarnya di jahannam kelak. Naudzubillah. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap gambar yang dia gambar tersebut akan diberikan nyawa. Kemudian dia itu akan diadab di jahannam dengan gambar-gambarnya tadi yang sudah diberikan nyawa. Walahuma anhu marfu'an, dan milik keduanya, masih Bukhari juga, Bukhari dan Muslim juga, dari Abdullah bin Abbas secara marfu. Ya. Marfu ini sampai kepada Rasul, ya. Meskipun secara lafaz ini ucapannya Abdullah bin Abbas, sebenarnya Abdullah bin Abbas mengucapkan ucapan ini tentunya beliau mengambil dari ucapannya Rasul. Man sawwara suratan fid dunya, barang siapa yang menggambar sebuah gambar makhluk yang bernyawa di dunia, kullifa ayyan fukha fiha ruh wa laysa binafikhin, akan dibebani untuk meniupkan ruh di gambar tersebut. Sementara dia tidak akan mampu untuk meniupkan ruh padanya. Ya. Ini dia yaumul qiyamah, ancamannya seperti ini. Hukumannya seperti itu. Ini juga hadis yang sangat jelas yang menunjukkan akan larangan dari menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Kullu musawwir ay lidhi ruh. Disini jelaskan ya. Setiap musawwir, setiap penggambar, maksudnya penggambar makhluk yang memiliki ruh, memiliki nyawa. Ya. Bukan semuanya. Ya. Tapi kalau cuma sekedar menggambar kendaraan, menggambar apa namanya? Keindahan alam, ya, pemandangan alam, ini tidaklah termasuk dalam ancaman di sini. Tapi di sini yang dimaksud adalah lidhi ruh, setiap yang memiliki ruh, makhluk yang bernyawa. Finnar, berada di neraka. Nah, kenapa demikian? Lita'atihi ma yushbihu ma manfaradallahu bihi minal khalqi wal ikhtira. Karena dia telah melakukan sesuatu yang menyerupai apa yang khusus bagi Allah, manfaradallahu bihi. Menyerupai sesuatu yang hanyalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala berupa penciptaan dan juga penghidupan. Yaj'alu lahu bikulli suratin nafsun yu'adzabu biha. Setiap yang dia gambar tersebut akan diberikan nyawa dan dia diazab dengannya. Di sini alba bima'na fi. Yu'adzibu biha, yu'adzibu fi jahannam. Yuj'alu lahu fi kulli suratin ruhun tu'adzabuhu ataukah tu'adzibuhu nafsu suwari lati ju'ilat fiha ruh. Ini akan dijadikan setiap gambar yang dia gambar tersebut ruh, diberikan ruh, kemudian dia itu akan diadab. Orang yang menggambar tadi itu akan diadab dengan gambarnya tadi setelah ditiupkan padanya ruh. Al-ma'na al-ijmali al-hadith, ma'na al-ghubal dari hadith ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna ma'al al-musawwirin yawm al-qiyamati ilan nar, bahwasanya tempat kembalinya tukang-tukang gambar makhluk yang bernyawa di yaumul qiyamah tersebut adalah di neraka. Ya. Tentunya kalau dia meninggal dalam keadaan apa? Belum bertaubat dari perbuatannya itu. Na'udzubillah. Yu'adzabuna fiha bi'ashaddil 'adzab. Di neraka tersebut dia akan diazab dengan azab yang keras. Bi'an tuhdara jami'us suwari allati sawwaruha fid dunya. Yani dengan dihadirkan seluruh gambar-gambar yang telah dia gambar di dunia, fayuj'alu fi kulli suratin minha ruh. Kemudian akan setiap gambarnya tidak akan diberikan ruh. Ya, thumma tusallatu 'alaihi bil 'adzab fi nari jahannam. Kemudian Allah akan berikan kepada gambar tersebut kemampuan untuk mengazab di neraka jahannam kepada orang yang menggambarnya tadi. Fayu'adzabu bima sana'at yaduhu wal iyadu billah. Kemudian orang tersebut pun akan diazab dengan apa yang telah dia buat dengan tangannya. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Wa min ta'dhibihi aidha ay yukallafa ma la yatiqu. Dan di antara bentuk azab kepada orang tersebut juga, Allah akan membebankan kepadanya beban yang tidak mampu dia pikul. Apa itu? Wa huwa nafkhur ruh, meniupkan ruh. Fis suratil lati sawwaraha, di gambar-gambar yang telah dia gambar. Dan ini tentunya tidak akan mampu, sehingga akan semakin lama siksaannya. Karena enggak bisa ya, semakin lama siksaannya. Munasabatul hadis di bab sunnah hadis ini dengan bab anna fihi dalilan ala tahrimi taswir wa wa'idil musawwirin, bahwasanya dalam hadis ini terdapat padanya dalil haramnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa dan ancaman bagi para penggambar. Ancaman bagi para pegang gambar. Mayustahadu bil hadis, faedah yang benar hadis ini yang pertama tahrimu taswir wa annahu minal kabair, haramnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa, bahwasanya ini termasuk di antara bentuk kabair, dosa besar. Yang kedua tahrimu taswir bi jami'i anwa'ihi, haramnya gambar-gambar dengan seluruh jenisnya. Tamathila au nuqush, baik itu hanyalah tamasil saja, gambar-gambar yang tidak memiliki bentuk, ya. Ataukah nukus, gambar-gambar yang dipahat, patung, diukir di pahat. Ya. Sawa'an kana rasman bil yad aw iltiqatan bi alati taswir al futughrafiyah. Sama saja baik itu dengan gambar, gambar dengan tangan maksudnya, ataukah dengan iltiqatan bi alati taswir, mengambil dengan alat gambar sebagai contoh fotografi. Idza kanat as-suratu min dhawatil arwah, kalau gambarnya itu termasuk di antara gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Illa ma da'at ilaihi ad-darurah, kecuali perkara yang darurat. Kecuali kalau ada darurat yang menyeru kepadanya, maksudnya kalau memang dia terpaksa untuk melakukan hal itu, maka ini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan uzur. Karena ad-darurat tubihul mahdurat. Perkara yang darurat itu akan membolehkan sesuatu yang dilarang. Ini kaidah dalam usul fikih yang tentunya harus kita pahami. Sehingga kalau tidak ada hajat, hendaklah tinggalkan. Meskipun dengan foto ataukah dengan yang lainnya, tidak ada hajat untuk menggambar, tinggalkan. Tapi kalau ada hajat, mungkin untuk KTP, untuk SIM, untuk paspor, untuk ijazah ataukah yang lainnya, mudah-mudahan ini termasuk di antara darurat yang menyebabkan seorang diberikan uzur. Cuman sebagian ulama menyatakan kalau fotografi tidak sama dengan gambar, sebagian ulama. Cuman untuk lebih hati-hatinya hendaklah tinggalkan. Untuk menghindar dari perselisihan tadi, hindarkan saja. Kalau memang tidak ada hajat, ya, tinggalkan. Karena Rasul menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Termasuk di antara bagusnya islamnya seorang, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, kalau memang tidak ada hajat, tinggalkan. Ya. Meskipun sebagian ulama dia menyatakan membedakan antara gambar dengan fotografi. Sebagian ulama menyatakan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Tapi sebaiknya tadi kalau memang tidak ada hajat, tinggalkan. Kecuali kalau yang darurat tadi, untuk SIM, untuk KTP, untuk paspor, untuk yang semacam dengannya, yang itu memang sangat dibutuhkan, yang tidak bisa kita menghindar darinya, maka hal ini pun mudah-mudahan termasuk di antara perkara yang darurat. Demikian pula apa yang ada di mata uang, ini kan ada gambar-gambarnya. Ini termasuk yang dari darurat mudah-mudahan. Karena gak mungkin seorang harus membuang uang yang dimilikinya. Gambar Soeharto, ya, ataukah gambar Soekarno-Hatta, dibuangnya ada gambarnya. Ya. Ini keliru. Karena ini gak bisa dihindari. Ya. Cuman hendaklah seorang itu hati-hati dalam apa namanya menyimpan, jangan sampai dia pajang, karena hal tersebut nanti akan ada ancaman lain menghalangi masuknya malaikat di sebuah rumah yang di sana ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ini di antara ancamannya, sehingga dia akan rugi, karena malaikat itu datang dengan membawa rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan di yang ketiga, tahrimu taswir li ayyi gharadin kana illa lidaf'i daruratin. Haramnya gambar-gambar dengan tujuan apapun, kecuali ya kalau memang di sana ada faktor darurat yang mendorongnya. Maksudnya ada alasan yang sangat darurat, yang sangat penting, yang sangat tidak bisa dihindarkan, yang mendorong kepada perkara tersebut. Sebagai contoh tadi ya, paspor, KTP, SIM, dan yang lain sebagainya yang termasuk di antara perkara darurat, maka mudah-mudahan ini termasuk yang dimaafkan. Rabi'an yang keempat, fi riwayatil akhirati dalilun ala tuli ta'dhibil musawwirin wa idhari ajzihim. Di dalam riwayat yang terakhir tadi terdapat dalil akan lamanya adab bagi para penggambar. Wa idhari ajzihim, dan juga nampaknya kelemahan mereka. Tidak mampu. Diperintahkan untuk menyukkan ruh, tidak mampu. Ya. Kemudian yang kelima, fiha annal khalqa wa nafkhar ruh la yaqdiru alihima illa Allah Ta'ala. Bahwasanya penciptaan dan peniupan ruh, ini tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan keduanya, kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meskipun terkadang, apakah mungkin kita pernah mendengar ada seorang nabi yang punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia, bisa meniupkan tanah yang dibuat bentuk burung kemudian ditiup menjadi burung sebenarnya. Ini kan ada mujizat seperti ini ya, Nabi Isa ibn Maryam alaihi wassalatu wassalam. Tapi ini pun setelah adanya apa? Izin dari Allah. Sebenarnya Allah sebutkan tentang ucapan Isa ibn Maryam tadi, ya, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idznillah. Berarti kan bi idznillah. Ingatlah ketika aku menciptakan untuk kalian, akhluqu lakum min at-tin, dari tanah, at-tayr, yakni gumpalan seperti burung, fa anfukhu fihi, aku tiupkan ruh di dalamnya, fa yakunu tayran bi idznillah, kemudian menjadi burung yang sesungguhnya bi idznillah, setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semuanya tentunya dengan kemampuan Allah, bukan nabi itu sendiri. Itu semuanya hanyalah sebagai perantara saja. Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Isa untuk melakukan hal itu. Itu pun tidak setiap saat. Hanyalah waktu tertentu saja yang ketika itu dinampakkan kepada kaumnya supaya kaumnya beriman dengan kenabiannya. Tidak setiap saat. Ya. Tidak sekehendaknya mau melakukan, tidak bisa. Tapi itu pun ketika itu saja, selainnya tidak. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam tongkatnya mampu berubah menjadi ular pun ketika dibutuhkan saja. Ya. Mampu untuk membelah lautan pun sekali saja itu, setelahnya enggak bisa. Di sini menunjukkan bahwasanya itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wujudkan melalui mukjizat kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini selesai dari pembahasan hadis yang ketiga dalam pembahasan tentang masalah ancaman yang datang berkaitan dengan al-musawwirin. Satu hadis lagi. Wali muslimin an Abil Hayyaj qala qala li Ali radhiyallahu anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamastaha wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan mereka lima muslim dari Abu Al-Hayyaj, salah satu tabi'in, ya, yani Hayyan ibn Husain al-Asadi, ya, seorang tabi'in yang thiqah, muridnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan kepadaku, ala ab'athuka ala ma ba'athani alihi Rasulullah, ketahuilah aku akan utus engkau seperti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Ya. Aku akan mengutus engkau untuk melakukan sesuatu sebagaimana Rasul pernah mengutus aku untuk melakukan sesuatu ini. Jadi yang pertama adalah alla tad'a suratan illa tamastaha. Janganlah engkau meninggalkan satu gambar pun illa tamastaha, kecuali engkau musnahkan gambar tadi, hilangkan, hapus gambar tadi. Dan yang kedua, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan janganlah kamu membiarkan satu kuburan pun yang musyrifan, yang ditinggikan, illa sawaitahu, kecuali engkau harus meratakannya. Ya. At-Tarajim tadi, Abul Hayyaj, disebutkan Hayyan ibn Husain al-Asadi, ini seorang tabi'in yang thiqah. Ala adatu tanbih. Ala ini adalah huruf yang digunakan sebagai tanbih. Tanda adat, ini tanda yang digunakan sebagai tanbih untuk peringatan. Ala, ketahuilah. Ab'athuka ay uwajjihuka. Aku akan utus kamu, maksudnya aku akan arahkan kamu untuk perintah sebagaimana Rasul perintahkan aku dengan perkara tersebut. La tad'a la tatruka, janganlah kamu tinggalkan, jangan kamu biarkan, jangan kamu tinggalkan. Yani jangan kamu tinggalkan, jangan kamu biarkan satu gambar pun illa tamastahu, illa tamastaha. Ai azaltaha wa mahautaha, kamu hilangkan dan kamu hapus, kamu hapuskan. Musyrifan ai murtafi'an, kuburan yang musyrifan, yani maksudnya murtafi'an, yang ditinggikan. Illa sawaitahu ai ja'altahu musawiyan lil ard, engkau jadikan rata dengan tanah. Ya. Cuman ada hadis lain yang membolehkan setinggi satu jenggal. Sehingga di sini tentunya hadis ini diarahkan kepada yang rata tadi, maksudnya rata yang satu jenggal dengan tanah, tidak lebih dari itu. Ya. Di dalam pembahasan Ahkamul Jani sudah kita selesaikan pembahasannya, di sana dibolehkan untuk setinggi satu jenggal. Ya. Sehingga bukan ratata, bukan Tapi silakan ada gunungkan sedikit, tentunya sebagai bentuk membedakan antara tanah yang digunakan untuk kuburan dengan selain kuburan. Supaya apa tujuannya? Supaya tidak dihinakan, supaya tidak diinjak-injak karena tahu ini kuburan. Ini diantara hikmahnya. Maksudnya rata di sini bukan rata, rata dengan tanah bukan, tapi ada sedikit apa namanya gundukan, ya sekadar satu jengkal. Al-ma'na al-ijmali al-hadith ma'a gubal dari hadith ini. Ya'ridu amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ala Abi al-Hayyaj ay wajjahahu ila al-qiyam bil muhimmati allati wajjahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qiyam biha. Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib menawarkan kepada Abu al-Hayyaj ini untuk mengarahkan dia melakukan perkara yang penting, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengarahkan Ali untuk melaksanakan perkara ini. Perkara itu adalah izalatus suwari wa mahwuha, menghilangkan gambar-gambar dan menghapuskannya. Kenapa demikian? Lima fiha minal mudhahati li khalqillah, karena dalam gambar tersebut terdapat padanya bentuk menandingi ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, waliftitan ataukah waliftitani biha bita'zimiha. Alasan yang lainnya, maksudnya alasan kenapa kalau ada gambar harus dihapuskan, dihilangkan, dihapuskan. Selain yang pertama tadi adalah menandingi ciptaannya Allah, maka alasan yang lain juga waliftitan biha bita'zimiha, akan menjadi fitnah. Gambar tersebut itu akan menjadi fitnah dengan mengagungkannya. Kita tahu bahwasanya kaumnya Nuh terjerumus dalam kesyirikan itu karena apa? Gambar-gambar. Awalnya itu karena gambar-gambar. Ketika orang salehnya mereka yang bernama Wad, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr ini meninggal, mereka gambar. Syaitan membisikkan kepada mereka supaya membuat gambar, membuat patung, membuat gambar yang persis dengan mereka, diletakkan di tempat ibadahnya mereka. Awalnya tujuannya bagus, untuk mengenang jasanya mereka, supaya kita semangat ketika melihat mereka. Ini awalnya, tapi lama-lama ilmu dilupakan, generasi yang pertama itu sudah musnah, tinggal datang generasi selanjutnya, orang-orang bodoh tidak tahu, syaitan membisikkan kepada mereka, dulu nenek moyang kalian nyembah ini, sekarang sembah. Ini awalnya. Karena kalau ada gambar tentunya akan dimuliakan. Ini termasuk di antara fitnah yang terjadi. Mimma yu'awwilu bi ashabiha ilal wathaniyati. Yang mana ini akan mengalihkan pelakunya itu kepada al-wathaniyah, kepada penyembahan berhala. Kalau sudah ada gambar, ada patung, memang awalnya belum disembah, tapi lama-lama nanti syaitan bisikan kepada generasi yang datang selanjutnya dalam keadaan bodoh, kemudian menyembah gambar tersebut, menyembah patung tersebut. Ini asal mulanya kesyirikan terjadi dari gambar-gambar, dari patung-patung tadi. Sehingga ini dilarang karena alasan ini. Wa taswiyatul qubur al-aliyati. Kemudian perintah yang kedua adalah untuk meratakan kuburan yang tinggi, hatta tasira musawiyatan lil ardh, sampai rata dengan tanah. Maksudnya rata dengan tanah tadi adalah sejarah ada padanya jarak sejengkal. Sebagaimana hadis yang lain menjelaskan bolehnya memberikan tinggi satu jengkal. Di antara hikmahnya para ulama menjelaskan supaya dibedakan antara tanah kuburan dengan tanah selain kuburan, supaya tujuannya tidak dihinakan, tidak diinjak-injak. Lima fi ta'liyatiha min al-iftitan bi ashabiha wa ittikhadhihim andadan lillahi fil ibadati wa ta'zim. Karena dalam meninggikan kuburan tersebut juga terdapat fitnah kepada orang yang melakukannya, sehingga mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di dalam beribadah dan juga mengagungkan kuburan tersebut. Munasabatul hadits lil bab, sunah hadits ini dengan bab, annahu yadullu ala wujubi tamsi suwari wa itlafiha. Bahwasanya hadits ini menunjukkan wajibnya memusnahkan gambar-gambar dan menghilangkannya. Menghancurkan serta menghilangkan gambar-gambar. Ini jelas pembahasan yang sedang kita bahas di sini tentang masalah hukum gambar dan perintah untuk menghapuskannya, menghancurkannya, menghilangkannya. Ma'istafadu minal hadith, faedah yang diambil dari hadith ini, yang pertama adalah tahrimut taswir wa wujubu izalati suwari wa mahriha bi jami'i anwa'iha. Haramnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa dan wajibnya untuk menghilangkan gambar tersebut serta menghapuskan dengan seluruh jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, at-tasawi, bil haqqi wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wa tablighul ilm. Saling berwasiat dengan al-haq. Hadis ini memberikan kepada kita pelajaran agar supaya kita itu saling berwasiat dengan al-haq, memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan menyampaikan ilmu. Meskipun ini kan berat ya, apalagi di kalangan orang-orang yang suka menggambar, disampaikan hal ini tentunya sangat berat. Ya, sangat berat. Tapi ini harus disampaikan karena ini al-haq. Ya. Kemudian yang ketiga, tahrimu raf'il qubur bibina'in aw ghairihi li'annahu min wasa'il syirki. Haramnya meninggikan kuburan dengan bangunan ataukah dengan selainnya. Karena ini adalah perantara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Nuh juga awalnya juga dari ini. Ya. Di atas kuburannya dibangun bangunan-bangunan ataukah juga yang lainnya. Kemudian yang keempat, wujubu hadmil qubab al-mabniyati 'ala al-qubur, wajibnya untuk menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Karena termasuk di antara bentuk memuliakan tadi ya. Membangun kubah di atas kuburan termasuk di antara bentuk memuliakan kuburan, sehingga wajib untuk dihancurkan. Cuman ini tentunya kewajiban bagi orang yang memiliki apa? Kekuatan. Orang yang memiliki peran waliul amr. Bukan kita, bukan sembarangan orang. Terjun turun tangan nanti akan ribut. Ya. Sehingga ini kewajiban bagi para waliul amr. Orang yang memiliki kemampuan. Kemudian yang kelima ini, anna taswira mithl bina, mithlal bina alal qubur wasilatun ila syirki. Bahwasanya gambar-gambar yang semisal dengannya adalah bangunan di atas kuburan adalah wasilah kepada kesyirikan. Ini selesai, alhamdulillah, pembahasan kita. Dalil-dalil yang menunjukkan akan haramnya gambar-gambar makhluk yang berjalan. Insyaallah untuk pembahasan lain tentang masalah kathratil halaf, banyak bersumpah, ini insyaallah akan kita lanjutkan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.